Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ikhwan fil din a'azani wa a'azakumullah wa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah zat yang maha rahman, zat yang maha rahim, yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatannya, sehingga dengan kenikmatannya lah pada malam hari ini kita kembali bisa berjumpa di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu syiar daripada syiar-syiar Islam yang paling utama, yaitu talabul ilmi syar'i. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masih ada dalam pembahasan hadis yang ke-18 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari dua sahabat yang mulia yang bernama Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kau berada. Dimanapun kau berada dan kapanpun kamu ada di mana. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah kejelekan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisun hasan. Hadis ini ikhwan fillah rahimakumullah berisi tentang tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa. Di mana takwa ini adalah wasiat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada manusia pada setiap generasinya. Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan untuk bertakwa kepada kita dan kepada umat-umat sebelum kita. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak memuji orang-orang yang bertakwa, menyebutkan keutamaan mereka, menyebutkan keistimewaan mereka di dalam Al-Quran, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengumpulkan faedah-faedah takwa yang disebutkan di dalam ayat itu ada 117 faedah dari ketakwaan. Beliau kumpulkan dari ayat Al-Baqarah sampai An-Nas, dipilih-pilih ayatnya yang menjelaskan tentang keutamaan takwa di dalam Al-Qur'an ada 117. Banyak sekali. Oleh karenanya perkara takwa adalah perkara yang sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering tatkala beliau hendak memberikan wasiat kepada para sahabatnya, membuka wasiatnya dengan takwa, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, kemudian setelahnya baru disebutkan nasihat-nasihat yang lain. Demikian juga mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka memberikan wasiat kepada temannya, tatkala mereka memberikan wasiat kepada saudaranya, baik secara lisan atau secara tulisan, sering sekali mereka membuka wasiat-wasiat yang mereka berikan dengan takwa, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada engkau dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wasiat teragung ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di Hajjatul Wada', haji perpisahan. Beliau juga mewasiatkan kaum muslimin pertama kali dengan usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita baca keterangan dari Talq bin Habib rahimahullah, di mana beliau mendefinisikan takwa adalah anta'mala bi ta'atin atau anta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah. Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Tarju thawaballah, yang engkau juga mengharap pahala dari Allah. Wa antatruka maksiatallahi ala nurin minallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga di atas cahaya dari Allah. Takhsha iqaballah, yang engkau takut daripada hukuman dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa yang kata para ulama ahsanut ta'arif li taqwa. Sebaik-baik definisi untuk takwa adalah definisinya Talq ibn Habib rahimahullah. Dan termasuk juga daripada definisi takwa yang sangat-sangat bermakna dalam adalah definisi takwa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana jawaban beliau telah dibait syairkan oleh seorang yang bernama Ibnul Mu'taz. Beliau mendefinisikan takwa adalah dengan meninggalkan segala macam dosa. Ibnul Mu'taz, beliau menyairkan khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Selesailah dirimu dari segala macam dosa, baik yang kecil maupun yang besar, itulah yang namanya ketakwaan. Wasna kamashin fawqa ar disyauqi yahdhuru ma yara, dan berbuatlah kamu sebagaimana orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Dia akan berhati-hati dari apa yang dia lihat. Berjalannya dia berhati-hati, melangkahnya dia berhati-hati, jangan sampai dia tertusuk duri karena dia sedang berjalan di tanah yang banyak durinya. La tahqiranna saghiratan, janganlah sekali-kali kamu meremehkan dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa, dikarenakan gunung-gunung yang besar itu terbuat dari tumpukan-tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Ini definisi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab yang telah dibait syairkan oleh Ibnul Mu'taz rahimahullah, yang mana inti daripada takwa dari definisinya adalah menjauhi segala macam dosa, saghiriha wa kabiriha, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda selanjutnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah kejelekan yang kamu lakukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan yang kamu lakukan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat selanjutnya, orang yang bertakwa, jika dia tidak maksum, dan kita tuh bukan orang yang maksum, kita tidak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memiliki dosa. Kita selaku manusia banyak dosanya. Ya. Kita selaku manusia banyak dosanya, kita banyak salahnya. Dalam melaksanakan ketakwaan juga tidak mungkin sempurna. Pasti ada kesalahannya, ada cacatnya. Pasti ada kita terpeleset, baik sengaja atau tidak sengaja, baik lebih banyak sengajanya atau lebih banyak tidak sengajanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memberikan wasiat yang kedua sebagai solusi. Wahai hamba Allah yang tidak bisa sempurna dalam takwanya, wahai hamba Allah yang pasti terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa, ikutilah untuk setiap kejelekan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kamu lakukan akan menghapuskan kejelekan yang pernah kamu lakukan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebaik-baik perbuatan hasanah, sebaik-baik perbuatan baik yang dapat menghilangkan dosa dan kejelekan yang kita lakukan adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Ali Imran yang ke-135, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah." Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila berbuat kejelekan atau mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan, dan siapakah yang mampu untuk mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak berterus-terusan atas dosa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan yakin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atau memberikan penjelasan bahwasanya di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah kalau dia melakukan kesalahan, baik itu terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain, dia barakallahu fikum ingat kepada Allah. Ingat apanya? Ingat azabnya Allah. Ingat siksanya Allah. Ingat balasannya Allah. Kemudian dia beristighfar, meminta ampun atas dosa yang telah dia lakukan. Kemudian Allah mengatakan, "Waman yaghfiru dzunuba illallah." Siapa yang mampu untuk mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengampuni dosa. Hamba yang bertakwa tadi tahu kalau dia sedang berdosa kepada Allah, maka dia minta ampunnya sama Allah, dan yang pasti akan mengampuni adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang yang ingat, orang yang istighfar, akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa yang telah dia lakukan. Juga dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adznaba 'abdun dzanban." Ada seorang hamba yang berbuat satu dosa. Faqala, maka dia pun mengatakan, "Rabbi, inni amiltu dzanban faghfirli." Ya Allah, wahai Rabbku, wahai sesembahanku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sudah berbuat dosa. Dia mengaku itu, sesungguhnya saya telah berbuat dosa. Maka ampunilah aku ya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, maka Allah pun menjawabnya, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi qad ghafartu li abdi." Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hambaku yakin kalau dia itu punya sesembahan yang pasti akan mengampuni dosanya dan pasti akan menghilangkan dosanya. Sungguh aku telah mengampuni hambaku." Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihat betapa pemurahnya Allah, betapa pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba melakukan dosa, kesalahan terhadap dirinya, kemudian dia bermunajat kepada Allah, mengaku, "Ya Allah, aku berbuat banyak dosa. Aku yakin engkau pasti mengampuni, karena engkau adalah zat yang maha ghafur. Engkau adalah zat yang wasi'ur rahmah, maha luas rahmatnya. Ampunilah aku ya Allah. Maka Allah mengatakan tadi apa? Allah menjawab, hambaku yakin kalau dia punya Rabb, dia punya sembahan yang pasti akan mengampuni dosanya. Sungguh hambaku telah diampuni. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dia dengan rengekannya mengakui dosanya, dan dia minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dia lakukan. Juga Ibnu Majah dari hadis Ibnu Mas'ud secara marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "At-ta'ibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa itu sebagai dia seakan-akan tidak memiliki dosa. Maksudnya orang yang betul-betul jujur taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, minta ampun atas dosa yang dia lakukan, dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Betapa pemurahnya Allah, betapa maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita jangan bosan-bosan untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini adalah makhluk yang dipenuhi dengan zalal wal khata, makhluk yang dipenuhi dengan banyak ketergelinciran dan dosa. Jangan malu-malu untuk senantiasa istighfar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kepada Al-Hasanul Basri rahimahullah, ala yastahyi ahaduna min rabbihi yastaghfiru min dhunubihi thumma ya'ud thumma yastaghfir thumma ya'ud. Wahai Hasan, Hasan al-Basri seorang tabi'in yang mulia, pantaskah salah seorang kami malu tatkala dia minta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya, dia ulang lagi, dia istighfar, dia ulang lagi, dia istighfar minta ampun taubat, dia ulang lagi. Tidakkah selayaknya salah seorang kami malu karena perbuatan hal ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Intinya apa? Malu untuk istighfar. Kenapa? Karena tiap kali istighfar belum kuat, dia pasti ulang lagi dosanya. Belum kuat ini imannya untuk meninggalkan dosa tersebut secara keseluruhan, belum kuat. Istighfar lagi, kembali lagi, istighfar lagi, maksiat lagi, istighfar lagi. Apa jawabannya Al-Hasan al-Basri rahimahullah? Wadda syaitan lau ghafiru ahadakum bihadih. Sungguh syaitan itu sangat senang untuk mengalahkan kalian dengan cara ini. Itu terus menggoda kalian, kemudian kalian minta ampun, goda kalian lagi, sampai kalian betul-betul malu kepada Allah, dan malunya itu malu yang tercela, sampai kalian tidak lagi mau minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Al-Hasan al-Basri. Syaitan sangat suka untuk mengalahkan kalian dengan cara ini. Membuat kalian putus asa dari istighfar. Membuat kalian putus asa dari taubat. Ini kesukaannya syaitan. Fala tamallu minal istighfar. Maka janganlah kalian bosan dari minta ampun dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kata Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang mulia. Jangan bosan-bosan. Ngaku aja, kita ini orang yang banyak dosanya. Gak usah ngaku sama manusia. Ngaku pada manusia itu namanya mujaharah. Yani mengakui dia berbuat dosa dengan terang-terangan, nanti khawatirnya terjatuh dalam bangga-banggaan. Mengakulah terhadap diri sendiri. Mengakulah kepada Allah dalam doamu. Mengakulah kepada Allah dalam sujudmu. Minta ampun sama Allah. Allah tidak akan meninggalkanmu, wahai hamba Allah. Allah tidak akan membiarkanmu sendirian, wahai hamba Allah. Allah akan mengampunimu. Allah ghafur, Allah wasi'ur rahmah. Allah maha pengampun. Allah maha luas rahmatnya. Allah tidak akan meninggalkan hambanya sendirian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang menangis, minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni. Ingat kata Al-Hasan al-Basri, Allah fala tamallu minal istighfar. Jangan bosan-bosan dari istighfar. Karena tatkala kita berputus asa terhadap dosa yang kita lakukan sehingga malu untuk istighfar sama Allah, disitulah syaitan tertawa, disitulah syaitan terbahak-bahak, dia berhasil untuk mengalahkan kita, dia menang atas kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini istighfar hasanah, perbuatan baik yang paling cepat untuk menghapuskan dosa seseorang adalah istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah di sana menyebutkan ada beberapa amalan-amalan yang apabila dilakukan seorang hamba akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dia lakukan, selain daripada istighfar dan taubat berdasarkan ayat dan hadis juga kalam seorang tabi'in yang kita sebutkan tadi. Di sana ada amalan-amalan yang tentunya berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Di antaranya adalah seorang yang bersuci dengan berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan juga amalan besar. Dengan berwudu, berwudunya sesuai dengan cara wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang akan mendapatkan ampunan. Dalam dua kitab sahih dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mencontohkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya cukup panjang. Kemudian di akhirnya setelah beliau mencontohkan wudu yang semestinya dilakukan, qala, beliau pun mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu yang saya lakukan ini. Kemudian setelah beliau selesai berwudu, beliau mengatakan, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berwudu seperti wudukku, kemudian dia salat 2 rakaat, dia tidak mengajak bicara dirinya dalam 2 rakaat tersebut, yakni salatnya khusyuk, fokus, betul-betul fokus, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni untuknya dosa yang telah lewat, dosa-dosa yang telah dia lakukan. Berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW, kemudian melaksanakan 2 rakaat wudu dengan khusyuk, dia tidak mengajak bicara dirinya sama sekali di sholat tersebut. Betul-betul dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa seseorang adalah sholat 5 waktu. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, maka seorang hamba akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam 2 kitab sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi fil yaumi khamsa marratin hal yabqa min darnihi syai'un?" Bagaimana pendapat kalian apabila seseorang di depan rumahnya itu, di depan pintu rumahnya ada sungai yang dia senantiasa mandi di sungai tersebut pada setiap hari 5 kali. Apakah tergambar pada benak kalian ada kotoran di badan orang tadi yang tersisa? Maka para sahabat pun menjawab, qalu la yabqa min darnihi syai'un, wahai Rasulullah, tidak ada yang tersisa. Kotoran yang ada pada badannya pasti bersih. Kalau mandi dia 5 kali sehari. Maka Rasulullah SAW menjawab, fadzalika matalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotaya. Itulah permisalannya salat-salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengannya dosa-dosa kalian. Antara salat dengan salat selanjutnya adalah kafarah, penghapus dosa untuk dosa yang dilakukan antara 2 salat tadi. Setiap hari seorang dengan sholatnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah dia lakukan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, juga di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa seseorang, amalan hasanah, amalan baik, amalan saleh yang dapat menghapuskan dosa seseorang adalah tadi menyempurnakan wudu pada anggota badan yang tidak kita sukai untuk terkena air, Begitu pula banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, yakni Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku berikan berita, aku berikan kabar tentang apa, tentang amalan apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, dan dengannya lah juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat. Yani orang yang mengamalkan amalan ini akan dihapuskan dosanya dan akan ditinggikan derajatnya. Maka para sahabat pun mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Amalan apa itu yang dengannya dosa-dosa kami bisa dihapus dan dengannya derajat-derajat kami bisa ditinggikan? Maka Rasulullah SAW menjawab, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu pada anggota badan yang tidak kita sukai untuk terkena air wudu. Daerah dingin, sholat subuh, airnya masih betul-betul dingin. Dia sebenarnya gak suka untuk kena air di jam 4, di jam setengah 5 itu dia sebenarnya gak suka kena air. Dia sukanya kena selimut. Dia gak suka air di jam-jam segitu. Kemudian dia paksakan. Ya dia berwudu. Dan dia gak suka anggota tubuhnya itu kena air di jam tersebut. Dia sempurnakan dengan baik wudunya. Wajahnya dia perhatikan. Itunya wudunya, siramannya betul-betul sempurna. Begitu pula kedua tangannya, kemudian kakinya. Ini namanya isbahul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu pada anggota-anggota badan yang tidak kita sukai untuk terkena air wudu. Ini dapat menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan banyak melangkah menuju masjid. Banyak berjalan menuju masjid. Para ulama ditanya, di antaranya Syekh Al-Fauzan rahimahullah, hafidhahullah, ya Syekh, bagaimana kalau seorang ke masjidnya itu memakai kendaraan, tidak berjalan kaki? Apakah ini termasuk banyak melangkah ke masjid? Beliau menjawab, yang seperti ini khusus untuk para pejalan kaki. Semakin banyak langkahnya, langkah kakinya, bukan semakin banyak putaran rodanya atau semakin banyak langkah kaki hewan tunggangannya. Barakallahu fikum. Kathratul khuta ila masajid, banyak melangkah menuju masjid. Wa intidharu sholati ba'da sholah, dan menunggu sholat setelah sholat. Yani setelah melaksanakan sholat fardu, dia di masjid. Dia melakukan kegiatan-kegiatan, baik tilawatul Quran atau atau bermajelis ilmu, dia baca buku segala macam, dia berzikir. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu sholat selanjutnya datang. Dia tidak keluar dari masjid sebelum sholat selanjutnya datang. Ya, ini juga termasuk amalan yang dapat menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Bahkan Rasulullah SAW membandingkan antara amalan ini, menunggu sholat setelah sholat, fadhalikumur ribat, itu pahalanya semisal ribat. Apa itu ribat? Ribat adalah seseorang yang menjaga daerah kaum muslimin di perbatasan tatkala berkecamuk perang. Ini barakallahu fikum, sungguh besar pahalanya. Kemudian juga di antara yang dapat menghapus dosa seseorang adalah dia berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala. Begitu pula sholat di malam hari bulan Ramadan dengan dipenuhi iman dan mengharap pahala. Begitu pula dia sholat di malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan mengharap pahala dari Allah. Dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, dia yang mendasari puasanya adalah iman dan mengharap pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang telah lewat. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat di malam hari bulan Ramadan, tarawih, yang mendasari dia sholat juga iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya apa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang bangkit di malam hari salat di malam Lailatul Qadar dengan dipenuhi iman dan mengharap pahala, juga akan diampuni untuknya dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan bulan Ramadan. Siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail, apalagi di malam istimewanya, salah satu malam di malam Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Kemudian di antara juga amalan yang dapat menghapuskan dosa seseorang adalah haji mabrur. Haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang baik, yang dipenuhi dengan kebaikan, tidak dikotori dengan kotoran-kotoran. Ini namanya haji mabrur. Dalam dua kitab sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji ke Baitullah, dia tidak berbuat rafath. Dia tidak berbuat rafath, ucapannya itu terjaga. Dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan kotor, dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan keji, dia tidak berucap dengan ucapan-ucapan bid'ah. Walam yafsuk, dia juga badannya tidak berbuat fasik, tidak bermaksiat kepada Allah. Lisannya dijaga, badannya juga dijaga. Ini namanya haji mabrur. Orang yang berhaji betul-betul haji. Lisannya beramal soleh, anggota badannya beramal soleh, lisannya tidak bermaksiat, tidak berbuat bid'ah, juga anggota tubuhnya tidak bermaksiat, tidak berbuat bid'ah. Barang siapa yang berhaji, dia tidak melakukan rafath dan dia tidak melakukan kefasikan, maka dia selesai dari hajinya seakan-akan dia atau dia keluar dari dosanya, diampuni dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Suci dia. Seorang anak dilahirkan oleh ibunya, enggak ada dosanya. Begitu pula seorang yang melakukan haji mabrur. Maka buru-buru yang punya fulus, segera daftarkan diri Anda untuk berhaji. Jangan ditunda-tunda. Haji mabrur akan membuat kita seakan-akan lahir dari rahim ibu kita, yaitu lahir dalam keadaan tidak memiliki dosa. Masya Allah. Kemudian barakallahu fikum. Di antara juga amalan yang dapat menghapuskan dosa seseorang adalah puasa Asyura. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Aku berharap kepada Allah untuk mengampuni dengan puasa Asyura dosa pada satu tahun yang telah lewat. Begitu pula puasa hari Arafah bagi yang tidak berhaji. Kalau yang berhaji, yang sedang wukuf di Arafah, disunahkan bagi mereka untuk berbuka supaya lebih kuat di dalam bermunajat dan beribadah di padang Arafah sana. Tapi kalau yang tidak berhaji, tidak sedang wukuf, sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa allati ba'dahu." Aku berharap kepada Allah untuk hari Arafah ini dapat menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga saya sebutkan supaya lebih banyak insyaallah amalan hasanah yang kita lakukan guna kita hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah SAW juga menyatakan di antara amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa seseorang adalah berucap subhanallah wa bihamdih. Zikir subhanallah wa bihamdih pada satu hari sebanyak 100 kali. Ya, subhanallah bihamdih. Pendek zikirnya 100 kali setiap hari. Juga dalam dua kitab sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumihi mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang berucap subhanallah bihamdi pada setiap harinya 100 kali, maka akan digugurkan darinya dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih-buih di lautan. Enggak bisa terhitung. Walaupun dosanya itu sangat banyak sekali, seperti buih-buih di lautan, akan diampuni apabila dia mengucapkan subhanallah bihamdi pada setiap hari 100 kali. Demikian juga orang yang berzikir la ilaha illallah dahula syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir pada setiap harinya 100 kali. Ini juga akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni untuknya dosanya. Juga dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda, dari Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dahula syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir." Dalam sebagian riwayat ada yuhyi wa yumit, sebagian riwayat tidak ada. Tapi yang saya baca riwayatnya ada, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada setiap hari 100 kali, kanat lahu idla asyri riqabin, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala membebaskan 10 budak. Dalam riwayat yang lain, seakan-akan dia membebaskan satu budak dari anaknya Ismail. Ini sungguh sangat mulia pahalanya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, akan dituliskan untuknya 100 kebaikan. Wa muhyat anhu mi'atu sayyi'ah, akan dihapus darinya 100 kejelekan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalik hatta yumsiya, dan dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terganggu dari syaitan pada harinya itu sampai dia masuk di pagi hari. Di sore hari. Dia ucapkannya dari pagi hari, akan mendapatkan penjagaan sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdhal mimma ja'a bihi illa hadun 'amila afdhal min dzalik, dan tidak ada orang yang datang melakukan amalan yang lebih afdol daripada amalan di atas, melainkan orang yang melakukannya lebih banyak. Ya, ini melakukan amalan yang lebih banyak, bukan ucapannya dibanyakkan, tapi amalan yang lebih afdol, amalan yang soleh yang lebih banyak. Barakallahu fikum. Isyanya sudah masuk isyanya. Barakallahu fikum. Sebenarnya masih ada. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan, masih menyebutkan tentang amalan-amalan yang datang dari Rasulullah SAW yang itu dapat, beliau kabarkan dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Masih berarti pada hadis yang ke-18, kita belum beranjak dari hadis yang ke-18. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.